إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني الذين أعزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan risalah Kitabul Arba'in fi Madhhab Salaf, hadis-hadis yang menjelaskan tentang prinsip salaf. Kali ini kita masuk pada bab yang berikutnya yang diberi judul oleh muallif hafizahullah Manhajud Da'wah Tauqifiyah. Manhaj dakwah adalah tauqifiyah. Makna tauqifiyah harus bersumber dari Allah dan Rasulnya, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Di sini belum membawakan hadis sebagai hujjah argumentasi untuk menjelaskan prinsip di atas. Kata muallif hafizahullah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد رواه البخاري ومسلم. Dengan lafaz ini Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda barang siapa yang mengada-adakan pada urusan agama kami ini, pada sunnah kami ini, ma laisa fihi, sesuatu yang tidak ada padanya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ay mardudun ala sahibih, ditolak perbuatan pelakunya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini ya ikhwan, sesungguhnya sebuah hadis yang menjadi kaidah umum, kaidah besar Islam di dalam menilai sebuah amal zahir. Semua amalia-amalia zahir tayyib dinilai dengan satu perkara, yaitu muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasul, maka diterima. Apabila tidak sesuai dengan sunnah Rasul, bahkan mengada-adakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka dikatakan bid'ah, dikatakan tertolak. Barakallahu fikum. Juga hadis ini menerangkan kepada kita tentang salah satu dari syarat diterimanya amal. Disepakati oleh para ulama dengan nas-nas dalil yang sangat banyak, bahwasanya amal ibadah, amal saleh, diterima oleh Allah Azza wa Jal apabila terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama al-ikhlas. Niatnya ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, dipersembahkan untuk Allah semata, mengharapkan pahala dari Allah semata. Terus ikhlas. Dan yang kedua, sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apabila tidak ada keikhlasan, maka jatuh dalam kesyirikan. Apabila tidak tulus mengharapkan wajah Allah, berarti ada unsur-unsur duniawi padanya. Ketika tidak ada muwafaqatus sunnah, dan sesuai dengan sunnah Rasul, maka dikatakan amal yang sesat, amal yang bid'ah. Dua ketentuan ya, Ikhwan. Baik, sekarang apa hubungannya dengan dakwah? Perlu dipahami, Ikhwan Adina Azzaikumullah, yang namanya dakwah ilallah. Berdakwah kepada Allah, ke jalan Allah, kepada perkara kebaikan, itu merupakan ibadah. Bahkan ibadah termasuk ibadah yang paling afdal. Dikarenakan kedudukan yang sangat tinggi dakwah ini pada Islam. Disampaikan barakallahu fikum, yang namanya dakwah ila Allah merupakan jalan para anbiya wal mursalin. Semua nabi, semua rasul ditugaskan untuk berdakwah. Ini jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para sahabat, tabi'in atau tabi'in, dan jalannya semua orang yang ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan oleh Rasul, sesungguhnya ini jalanku yang aku tempuh, yakni aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah aku dan orang-orang ikut dengan aku. Barakallahu fikum. Dakwah ila Allah memiliki keutamaan yang sangat banyak, yang sangat besar. Terkait dengan dakwahnya, terkait dengan pelaku dakwahnya, besar keutamanya. Yang semua itu menunjukkan kepada kita bahwasanya dakwah itu ibadah. Perkara ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling afdal. Maka dikarenakan dakwah itu perkara ibadah, maka ibadah itu dinyatakan sah apabila ada dua syarat. Yang pertama ikhlas. Dakwah kamu ikhlas karena Allah. Kamu berdakwah kepada Allah, kepada jalan Allah, kepada perkara kebaikan, mengajak umat kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak mengajak kepada kelompok atau sekte atau golongan atau individu atau semisalnya. Niatan kamu berdakwah juga karena Allah, dipersembahkan untuk Allah semata, tulus mengharapkan wajah Allah azza wajalla. Bukan untuk dunia, bukan untuk harta, bukan untuk tahta, bukan untuk kemasyhuran dan yang lain-lainnya. Bukan riya, bukan sum'ah. Itu ikhlas namanya. Yang kedua, dakwahnya di atas sunnah. Ittiba'us sunnah. Berdakwah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Berdakwah sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan dari Rasulnya. Ittiba'us sunnah dalam kala dakwah. Baru dikatakan diterima ibadah dakwah tadi. Barakallahu fikum. Dan juga yang menanti na'azakumullah, argumentasi yang lain yang menunjukkan bahwasanya dakwah perkara tauqifiyah ialah bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Tayyib asy-syari'ah kamilah, ad-din kamil. Agama telah sempurna. Disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Disampaikan seluruhnya oleh Rasulullah SAW. Dakwah termasuk bimbingan syariah. Maka berarti semua sarana, prasarana, wasilah, cara-cara, upaya-upaya dalam perkara dakwah disampaikan seluruhnya oleh Rasulullah SAW. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah yang menyempurnakan. Aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sempurna. Sempurna. Barakallahu fikum. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'athallahu nabiyya illa kana haqqan 'alayhi ayyatulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yanhaahum 'an sharri ma ya'lamuhu lahum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan wajib hak atas nabi tadi untuk menunjukkan kepada umatnya perkara yang terbaik yang dia ketahui. melarang umatnya dari perkara yang jelek yang dia ketahui. Sehingga semua yang baik-baik sudah dijelaskan oleh sang Nabi. Semua yang jelek-jelek sudah dilarang oleh sang Nabi. Dakwah perkara baik atau perkara jelek? Hah? Perkara baik. Termasuk yang terbaik. Perkara ibadah. Berarti masuk dalam riwayat ini. Sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebut dalam riwayat yang lain. Dari Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dikeluarkan Al-Baghawi. Dalam Syarhus Sunnah. Dan juga ada jalur yang lain. Innal Hakim. Dalam Mustadraknya. Kata Rasulullah s.a.w. beliau bersabda. Ayyuhan nas. Innahu laisa min syai'in. Yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minal nar illa qad amartukum bih. Wa innahu laisa syai'un yuqarribukum minal nar wa yubaidukum minal jannah illa qad nahaitukum an. Kata Rasulullah, wahai umat manusia, wahai sekalian umat manusia, tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada surga, yang menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah saya perintahkan. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kamu ke dalam neraka, menjauhkan kamu dari surga, melainkan sudah saya larang. Gamblang, jelas, menyeluruh. Dakwah ilallah termasuk yang mana ya, Pak? Hah? Dakwah ilallah termasuk yang mendekatkan kita ke dalam surga, menjauhkan dari neraka. Berarti sudah diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gamblang, wadih, jelas. Ini argumentasi yang berikutnya. Yang menunjukkan yang namanya wasilah dakwah, manhaj dakwah, metodologi dakwah tauqifiyah. Harus datang dari Allah dan Rasulnya. Harus ada nasul Quran, hadis dan pemahaman salafnya. Harus sesuai dengan yang dijodohkan Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Prinsip yang lain yang juga menunjukkan masalah ini barakallahu fikum adalah kewajiban kita untuk al-i'tisam bil-kitabi was-sunnah. Kewajiban berpegang teguh dengan al-kitab was-sunnah. Berpegang teguh dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu merupakan jalan keselamatan. Termasuk jalan keselamatan. Allah mengatakan dalam firman-Nya. Dalam surah Thaha 123. Allah menyatakan. Faman ittaba'a hudaya. Fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, ajarallahu tabi'an Qur'an min ayyadilla fid dunya aw yashqa. Qal la yadillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi siapa saja yang mengikuti bimbingan Al-Quran, dilindungi dari kesesatan di dunia atau kesengsaraan. Kata Ibn Abbas, tidak akan sengsara di dunia, tidak akan sesat di dunia, dan tidak akan sengsara di yaumul qiyamah nanti. Walau belum bacakan ayat tadi, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nama ya kawan, wadah. Barakallahu fikum. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Itu merupakan sabirun najah. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan al-i'tisamu bi sunnati najat. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Al-Imam Malik mengatakan as-sunnatu kasafinati nuhin man rakibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Yang namanya sunnah seperti bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, dia akan selamat dari azabnya Allah. Barang siapa yang tertinggal daripadanya, dia akan tenggelam dan binasa. Barakallahu fikum. Wadih ya ikhwan. Dan ada penjelasan yang cukup bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa Beliau menjelaskan qaidatun nafi'ah fi wujubil i'tisami birrisalah wa bayan anna as-sa'adata wal huda fi mutaba'ati rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dhalala wasyaqa' fi mukhalafatih. Kaidah yang sangat bermanfaat di dalam masalah kewajiban berpegang teguh dengan risalah agama ini. Penjelasan bahwasanya kebahagiaan dan petunjuk itu ada pada ittiba'ur rasul, dan bahwasanya kesesatan dan kesengsaraan itu pada tindakan menyelisih sunnah rasul. Wa anna kulla syarrin fil 'alam mukhtassun bil 'abd fa sababuhu mukhalafatur rasul aw al jahlu bima jabe wa anna sa'atatal 'abdi fi ma'ashihim wa ma'atihim bittiba'ir risalah. Dan penjelasan bahwasanya semua kejelekan-kejelekan yang ada di alam ini terkhusus dengan seorang hamba itu sebabnya karena menyelisihi rasul atau tidak mengerti butuh tentang sunnah rasul. Dan penjelasan bahwasanya kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat itu pada ittiba'ur risalah, mengikuti risalah rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka dakwah di dalam menjalankan yang namanya dakwah harus kembali kepada bimbingan Allah dan rasul. Tayib, itu merupakan sabirun najah. Tambah lagi qanatina azakumullah. Argumentasi yang lainnya adanya tahdzir, adanya peringatan-peringatan dari Rasulullah sallallahu wasallam dari segala bentuk bid'ah dalam agama ini. Baik dalam perkara ibadah atau dalam perkara adat istiadat. Semua yang bid'ah dikatakan sesat. Semua yang bid'ah diingkari, ditahdzir, diperingatkan kaum muslimin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Hati-hati kalian dari semua perkara-perkara yang baru pada agama ini, sebab semua bid'ah adalah sesat. Yang namanya dakwah ibadah. Ketika berdakwah tidak sesuai dengan contoh rasul dan sesuai dengan manhajul anbiya wal mursalin, berarti dia terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah. Atau mengada-adakan cara-cara yang baru. Atau cara-cara yang menyelisih sunnah. Atau cara-cara yang mengandung kemungkaran-kemungkaran padanya. Dalam perkara dakwah, itu termasuk bid'atul dalalah. Termasuk kebid'ahan yang sesat, yang diancam, diperingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Belum lagi, ikhwanatina azakumullah. Kewajiban untuk mentaati Allah, mentaati Rasul. Kewajiban mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga demikian termasuk dalam argumentasi ini. Dakwah termasuk perintah Allah. Dakwah termasuk perintah Rasul. Maka ketika kita berdakwah sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul, termasuk bentuk ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika kita berdakwah melenceng, menyelisihi bimbingan sunnah Rasul, berarti kita bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan masih banyak lagi argumentasi-argumentasi yang lain. Yang semua itu menunjukkan kepada kita barakallahu fikum yang namanya manhaj dakwah tauqifi. Metodologi dalam berdakwah itu harus dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan contoh Rasul dan para salafun salih. Ini pendapat yang hak. Pendapat yang disepakati oleh ahlu sunnati wal jamaah. Salafan wa khalafa. Dulu dan sekarang. Tidak ada yang menyelisihi prinsip ini, kaidah ini, kecuali dari kalangan al-hizbiyun ad-dhalal. Dari kalangan orang hizbiyin yang menyimpang, yang sesat, barakallahu fikum. Sebagian dari di antara bentuk penyimpangan-penyimpangan hizbiyin dan mengenai dakwah barakallahu fikum. Mereka menggunakan kaidah Yahudiyah. Itu bahasanya para ulama ya. Mereka menggunakan kaidah Yahudiyah, yaitu al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Ini adalah tariqatul Yahud. Dikatakan oleh para ulama kaidah Yahudiyah, kaidah Yahudi. yang mengatakan al-ghayah tubarrul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Inilah yang dilakukan oleh semua orang yang menyimpang dalam perkara dakwahnya. Dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan, mereka mengerjakan semua cara, mengerjakan semua upaya yang halal, yang haram, yang sunnah, yang bid'ah, yang boleh, yang enggak boleh, semuanya. Ini hizbiyun. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak meyakini prinsip tadi. Menggunakan kaidah Yahudiyah dalam perkara dakwahnya. Sementara dakwahul anbiya wal mursalin tidak demikian. Ketika mereka berdakwah, metodologinya, cara-caranya harus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Harus sesuai dengan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Ini harus terpenuhi dalam beberapa hal. Yang pertama, harus sesuai dengan manhaj dakwah Nabi di dalam tujuan. Di dalam tujuan dakwah ya. Perlu dipahami kalau nanti na'azakumullah. Bahwasanya tujuan dakwah. Ahdafu dakwah. Hadfu dakwah. Maksudu dakwah. Tujuan dakwah Islamiyah, dakwah anbiya wal mursalin, dakwah sunnah, dakwah salafiyah ialah untuk mengeluarkan umat manusia dari zulmah ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kufur menuju cahaya iman. Gelapnya kesyirikan menuju cahaya tauhid. Gelapnya bid'ah menuju cahaya sunnah. Gelapnya kemaksiatan menuju cahaya ta'ah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang yang beriman. Mengeluarkan mereka, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Barakallahu fikum. Ini dan tujuan yang paling inti barakallahu fikum ialah supaya umat manusia ini betul-betul beribadah hanya kepada Allah semata tanpa syirik. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 36 menjelaskan tentang misi da'watul anbiya wal mursalin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus tiap-tiap rasul, para tiap-tiap umat seorang rasul. Sungguh kami telah mengutus para tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyampaikan, mereka semuanya mendakwahkan supaya kalian beribadah hanya kepada Allah semata dan jauhilah taghut-taghut itu. Untuk bertauhid tanpa syirik, mengamalkan sunnah tanpa bid'ah, untuk mentaati Allah, menjauh dari maksiat. Itu tujuan dakwatul anbiya wal mursalin. Dakwah Nabi dan Rasul, dakwatul sunnah, tidak bertujuan untuk mencapai kekuasaan. Tidak bertujuan untuk daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah atau yang semisalnya. La. Nyatanya ada wujudnya. Itu bukan tujuan, tapi buah. Buah hasil dari sebuah dakwah. Barakallahu fikum. Bukan tujuan inti. Itu akan menyertai dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Nah. Tujuan dakwatul sunnah, dakwatul salafiyah, dakwatul anbiya wal mursalin. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan tahta. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan kursi-kursi di parlemen. Lah. Bahkan para anbiya wal mursalin, salafun salihin, lari dari itu semuanya. Bukan. Tujuan dakwah sunnah, dakwah anbiya wal mursalin, bukan dalam rangka untuk mencapai ekonomi yang sejahtera. Lah, di zamannya Rasul ekonominya pas-pasan. Tapi nyatanya, ketika dakwah sunnah berkembang dan menang begitu, hartanya lancar. Itu buah daripada dakwah. Namanya tamaratu dakwah. Barokah dakwah. Membuahkan dunia hasanah, akhirat hasanah. Barokah bumi, barokah langit, lancar barokah. Itu bukan tujuan inti. Tujuannya adalah supaya umat manusia beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Maka ketika ada dakwah-dakwah yang tujuan-tujuan dakwahnya bertentangan atau menyelisihi tujuan dakwahul anbiya wal mursalin, dikatakan dakwah yang menyimpang. Barakallahu fikum. Paham soal ya? Antum bisa menilai, gerakan ikhwanul muflisin menyimpang itu. Kenapa? Dikarenakan yang mereka tuju adalah kursi di parlemen, menyalahi tujuan dakwah. Antum bisa menilai, gerakan Hizbut Tahrir itu menyimpang itu. Kenapa? Yang dibicarakan daulah, daulah, daulah, daulah, khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Saatnya daulah atau khilafah memimpin dunia. Khilafah dalam mimpi, Mas. Mana khilafahnya, mana daulahnya, ratau ketok. Bertentangan dengan tujuan dakwah. Kamu harus menghukumi orang-orang yang kesana kemari, ketak ketuk rupanya orang lain. Pak sholat, pak sholat, pak jemaah, pak jemaah, terus pak khuruj. Menyimpang. Nggak sesuai dengan tujuan dakwah para anbiya wal mursalin. Wah kata faqis. Demikian seterusnya para keluarga untuk piaskan. Ini terkait dengan ghoyah tujuan dakwah. Yang kedua, harus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya terkait dengan uslubud dakwah. Uslubud dakwah, uslub tata cara dakwahnya. Boleh dipahami kalau nanti na'azakumullah dalam Islam yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam berdakwah ada dua uslub. Ada uslub rifqalin, kelembutan, kesantunan, arif dan bijak, hikmah sesuai dengan kebenaran. Ini hukum asal. Terutama ketika berdakwah ya orang-orang awam, orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti agama, yang cinta kepada agama, yang mencari kebenaran dengan cara hikmah, mau'idhah hasanah, dengan cara yang bagus. Dikasih tema-tema yang menyemangati, dikasih tema-tema yang membuat mereka lari dari perkara-perkara yang sesat, yang menyimpang, yang maksiat. Ini uslub. Ada lagi yang kedua, uslub syiddah. Dengan cara ketegasan. Di antaranya dalam bentuk rudud, bantahan-bantahan kepada orang kafir, al-Yahud wa Nasara, membantah semua kelompok-kelompok yang sesat menyimpang. Ashabul ahwa'i wal bidah. Tayyib. Membantah ahlul ma'asiyah. Wadzunub. Orang yang fasik. Prinsip nahi mungkar. Ini pada orang tertentu. Pada orang tertentu. Di saat yang tertentu. Dengan kaidah, kaidah yang diterangkan oleh para ulama. Tidak hulu. Tidak ekstrim. Dan juga tidak lembek. Tengah-tengah. Ada dua uslubnya. Ada mu'idhah hasanah, ada bil hikmah, ada bil jidal. Jidal dengan cara perdebatan, dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada hikmah, ada mu'idhah, ada jidalnya, tapi dengan cara yang terbaik. Itu kaidah. Ketika ada sebuah dakwah semuanya lembut menghadapi semua orang, semua pihak, semua kondisi, semua keadaan. Nggak beres. Menghadapi orang-orang kafir, yang semestinya kamu yakini kafir, yang semestinya kamu katakan lakum dinukum waliyadin. Ya akhi, kerukunan antar umat beragama. Ya akhi, semua adalah agama samawi. Agama yang turun dari langit. Semuanya benar. Tujuannya sama. Menuju ke dalam surga. Banyak jalan menuju Roma. Muslim, silakan. Yahudi, silakan. Kita bersaudara. Wih. Ini menunjukkan penyimpangan ya, ikhwan. Itu namanya singkatisme agama, pluralisme. Itu merupakan pemahaman liberal, liberalisme. Yang sekarang diusung oleh Islam Nusantara. Barakallahu fikum. Lembek. Ini keliru. menyimpang yang sesat. Dari kalangan sekte-sekte yang menyimpang yang sesat. Dengan pemahaman-pemahaman yang membahayakan kaum muslimin. Lembek terus. Ya akhi, mereka lagi memperjuangkan Islam. Mereka sedang berjuang melawan musuh-musuh agama. Ustaz, jangan mikir dikit-dikit manhaj, dikit-dikit akidah, dikit-dikit manhaj, dikit-dikit akidah. Kita perlu menyatukan safnya kaum muslimin. Bersatu padu untuk melawan musuh-musuh agama. Lembek. Ini pemahaman dan manhajnya ikhwanul muslimin. Rasul mengatakan tentang kaum khawarij. Kaum teroris pemberontak penguasa. Dengan bahasa yang begitu keras. Dikatakan sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing neraka. Dikatakan syarukot rata tadi misalnya. Sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Lain adroktuhum la'aktulanahum kotla'at, kata Rasul. Kalau aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka. Sebagaimana membunuh kaum Ad. Rasul keras, tegas. Kepada siapa? Kepada orang yang menyimpang. Yang ini tidak. Ya, jangan sibuk dengan perkara yang semacam ini. Sudah, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Jangan sibuk dengan fitnah, ya. Ini kayaknya MLM. Para kelas itu. Baik. Hal tamyiz itu namanya penyimpangan dalam cara dakwah, namanya manhajut tamyiz wa tamayyuz. Melembekkan prinsip Islam yang tegas, para kelas. Ini menyimpang. Salah ya. Begitu pula ketika ada sebuah dakwah yang keras terus, di setel kencang terus ya, Pak. Keras kencang terus. Wah, bari. Hizbi. Syirik, kufur, bid'ah, wah semua dikabino ya. Tidak dengan tanpa kaidah, dengan tanpa dawabit, dengan tanpa ilmiah. Ini penyimpangan. Seperti yang dilakukan oleh jihadiyin, jamaatut takfir wal jihad, yang mengkafirkan penguasa-penguasa yang zalim, yang mengkafirkan dengan semena-mena penguasa yang kata mereka berhukum dengan hukum tauhid. Kafirkan semuanya. Ada penyimpangan. Barakallahu fikum. Seperti tindakannya sebagian pihak yang kemudian menfonis mubtadi, hizbi, siapa saja yang bertentangan dengan gurunya, dengan kelompoknya, dikit-dikit hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Sebagaimana hajuri, hajawurah, dan segala macam. Ini semuanya penyimpangan. Tidak ada demikian yang namanya dakwah. Itu melanggar uslub dakwatul anbiya wal mursalin. Melanggar uslub dakwatul nabi. Alayhi salatu wassalam. Lembeknya, lembutnya bukan pada tempatnya. Keras, tegasnya juga bukan pada tempat. Yang betul, lembut pada orang yang pas. Dilembuti, tegas, keras pada orang-orang yang layak disikapi tegas dan keras. Yang kedua, dalam perkara uslub. Kayaknya sudah muadzan ya, Ikhwan. Ya, apa ini? Kurang 5 menit. Yang ketiga. Harus sesuai dengan manhajul anbiya'i wal mursalin. Di dalam perkara wasilah. Wasail. Sarana dan prasarana dakwahnya. Di zaman Rasul, caranya banyak. Dengan cara khutbah-khutbah. Ada khutbatul Jum'ah. Ada khutbatul Idain. Dan pengarahan langsung khutbah dari Rasulullah SAW. Pada banyak kesempatan. Dengan cara yang namanya ta'lim ad-durus. Ta'lim-ta'lim, pelajaran-pelajaran. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dengan cara langsung menasihati person-person. Pada kesempatan tertentu. Ketika beliau menasihati Ibn Abbas, Abdullah bin Umar, Mu'ad bin Jabal, dan yang lain-lainnya. Dengan cara menulis kitabah, karya-karya tulis ilmiah. Rasul pernah mengirim surat mendakwai raja-raja mengajak mereka masuk Islam. Dengan tulisan, kitab-kitab, karya tulis, bahagia. Barakallahu fikum. Itu semua ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka dalam perkara sarana dan prasarana dakwah harus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dalam bab ini. Maka harus dicek terlebih dahulu ketika berdakwah. Barakallahu fikum. Maka yang namanya dakwatu sunnah, dakwatu salafiyah, barakallahu fikum, tidak mungkin berdakwah menggunakan cara-cara yang mengandung unsur kemaksiatan. Tidak mungkin menggunakan cara-cara yang menggunakan unsur-unsur penyimpangan. Bid'ah-bid'ah. Tidak mungkin yang namanya dakwah itu sunnah berdakwah dengan cara musik. Mengadakan konser religi. Nada dan dakwah. Masya Allah. Hah? Ustaz ditampil, ada artisnya. Hah? Ceramah. Selesai. Terus ngapain saya itu? Yang berikutnya setelah selingan satu. Duduk ustaznya, tampil artisnya, jreng. Ada enggak mungkin. Dalam Islam yang namanya zina, yang namanya musik diharamkan. Tidak mungkin yang namanya dakwah, ibadah yang paling afdal menggunakan cara-cara maksiat seperti itu. Paham, Bro? Paham siapa ya? Namanya. Tidak mungkin berdakwah pada sebuah acara-acara yang mengandung unsur mukhalafah syar'iyyah, melanggar syar'i, atau perkara yang diharamkan oleh agama, atau dikatakan perkara-perkara yang menyimpang. Tidak mungkin. Tidak mungkin, barakallahu fikum. Ada seseorang merayakan hari ulang tahunnya. Boleh apa enggak boleh? Mengadakan perayaan hari ulang tahun kelahirannya. Boleh apa enggak boleh? Tidak boleh, kenapa? Tasyabbuh dengan orang kafir. Tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Masya Allah, sang ustaz tampil. Tampil. Hadirilah. Mau'idhah hasanah oleh ustaz Fulan bin Fulan pada acara ulang tahun Fulan. Apakah boleh, ikhwan? Kenapa tidak boleh? Dikarenakan dia berdakwah pada perkara-perkara yang mengandung unsur maksiat padanya. Wasilahnya salah ya Ustaz. Barakallahu fikum. Mohon maaf ini. Ada acara peringatan ulang tahun negara. Boleh apa enggak boleh? Negara ini. Kita bicara sesuai dengan syariat. Mohon maaf tidak bisa. Memperingati 70 tahun hari kemerdekaan. Boleh atau tidak boleh? Kita bicara bukan masalah politik, kita bicara masalah syariat. Secara prinsip agama kita, tidak diperbolehkan. Apalagi di situ campur lagi perempuan, ada musiknya dan segala macamnya diundang. Seorang da'i salafi. Seorang da'i saja sudah tidak beres ini. Lah kok ada embel-embel salafinya? Da'i salafi, tampil. Acara hari peringatan ulang tahun kenegaraan. Memperingati hari sekiannya dai fana fulan. Yang pernah saya lihat di contohkan Ustaz Kerasakti. Ada yang tahu enggak Kerasakti? Ada tuh di wilayah kita orang ya, di Jawa Timur sana. Orang Mojokerto atau Sarjo atau mana ya, Ustaz Kerasakti. La haula wala quwata illa billah. Itu kafir ya, kawan. Ya, itu dalam mereka peringatan itu ya. Peringatan kemudian ya orang musiknya, ya orang nyanyi nih, ya orang jireng-jirengi, ya orang segala macam nih, suka cokete. Al-muhim, pokoknya ya, kawan. Apakah dibenarkan ya, kawan? Ya, kalau sakti bukan salafi ya, kawan. Apalagi seorang yang dai yang mengaku sebagai seorang saja. Ya, parah ya. Itu bukan salafi, dipertanyakan kesalafiannya. Wah, sudah ada nih, kawan. Di adzani dulu, salat terlebih dahulu, biar tenang, kemudian diteruskan sedikit, setelah salat isya, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Ini sudah kelewatan banget ini, antum santai aja. Sementara cukup, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul hafidhah.